kereta tiba di stasiun Gambir Jakarta. Sejenak aku terpaku dan langkahku tak tentu arah, bekal gitar tua. Teman bertanya, sanak dan saudaraku, mereka tak di kota ini. Hanya satu niat di hati, membalas jasa ayah dan bunda. Mereka hanyalah petani kecil, petani kecil. Tetapi yang ku dapatkan setelah di kota ini tak semudah yang ku bayangkan dari desa. Benar kata sahabatku, lebih baik di sana saja. Dan langkahku terhenti ketika tangan-tangan menada, mengharapkan belas kasih sayang. Saudaraku, mereka tak di kota ini. Hanya satu niat di hati, membalas jasa ayah dan bunda. Mereka hanyalah petani kecil, petani kecil. Semudah yang ku bayangkan dari desa. Benar kata sahabatku, lebih baik di sana saja. Dan langkahku terhenti ketika tangan-tangan menada, mengharapkan belas kasih sayang. Lebih baik aku pulang ke desa, membantu ayah dan bunda kerjakan sawah ladang. Pulang ke desa, pulang ke desa, pulang ke desa, pulang ke desa.